Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Nope. Senang banget saya diundang di Indosiar ini. Terima kasih Indosiar. Di sini yang anak kos bisa minta tepuk tangannya. Banyak ya. Kelihatan nih juga anak kos ini. Kelihatan dari mukanya. Kebanyakan demi. Mabut mukanya. Kamu kenapa gini-gini? Gak pernah ngerasain AC ya kamu? Kamu ngerasain AC cuma di sini doang ya? Sama pas naik bis patah sih loh. Gak kuat AC, mutah-mutah kamu. Mbak olesi wetengmu itu, pelutmu. Minyak tawon, minyak rem gitu. Hati-hati itu minyak tawon. Sangat sampai nanti hati. Bengkak nanti. Kamu pucat kenapa? Kepikiran kos nunggak ya? Ini aku yakin kalau ibu kosmu datang buat tinggal minggat nih. Dicari gak ketemu, dipanggilin tim SAR kamu sama ibu kosmu. Dipikir longsor loh. Kamu di kos gak punya kipas ini kayaknya. Kalau punya kipasmu paling cuma satu. Gak bisa noleh lagi, kayak salah tidur. Ini dia kalau kipasnya mati, dia bingung. Akhirnya nyobek kerja saya air minum loh. Aqua dibuat kipasan bak. Panasan, keringatan, gatelan, panuan. Lulus sekolah enggak usah minta ijazah kamu, minta anak loh. Bedak gatel. Tapi aku yakin dia kalau pakai bedak itu ngirit. Pakainya enggak gini. Tapi gini ditabur. Kayak garam loh. Makanya mukanya kayak tahu loh. Kurang cabai aja itu. Sama tulisan Sumedang. Ini ganteng ini orang kaya ini. Kelihatan dari bedaknya. Bedaknya mahal nih. Bedak buat seminggu dipakai sekaligus. Orang kaya gendeng. Ini mbaknya bedaknya juga tebel kayak pondasi. Di desa saya itu enggak ada orang kaya, teman-teman. Orang kaya di desa saya itu mitos. Kalau dengar kata kaya itu merinding orang-orang. Yumarni gimana, anaknya udah kaya belum? Loh, Yuparti, kok bisa sih ngomong kata-kata itu? Pamali loh, Yu. Nyebut, Yu. Bulu kuduku merinding semua ini. Enggak ada orang kaya di desa saya. Di sini di Jakarta itu orang kaya konglomerat tuh darah biru ya ta. Darah biru tuh orang kaya. Di desa saya darah biru tuh orang pucet loh. Epilepsi, lemah jantung, gagal ginjal, gagal panen tuh. Enggak ada orang kaya di desa saya. Saya pengen cerita aja teman-teman. Saya ini sedih karena saya habis diputusin. Diselingkuin saya. Sama mantan saya. Mantan saya itu namanya Yola. Iya. Namanya Yola. Nama panjangnya tuh Sepak Yola. Dia tuh cantik banget teman-teman. Dia tuh kembang desa. Di desa saya. Cantik. Bedanya sama cewek lain. Cewek lain tuh cantik cuma gara-gara make up. Kembang desa itu enggak butuh makeup. Semprot. Pakai pestisida. Kayak alma wreng loh. Cewek lain itu makeupnya paling apa tau? Blush on gitu. Ya. Kembang desa itu enggak butuh. Cukup urea. Kompos kandangnya itu. Masalahnya itu dia lebih milih pacaran sama anak lurah. Diselingkuin saya. Saya tahu itu lemes saya. Nyender di tembok itu nangis saya. Temboknya ambrol. Sedih saya itu sedih. Mulai sakit-sakitan. Ingus melembung. Tak sentil pecah. Kayak permen karet loh. Dia itu lebih milih pacaran sama anak lurah loh. Saya itu mikir, kenapa dia sampai kayak gitu? Padahal apa sih manfaatnya pacaran sama anak lurah? Sama saya anak petani kan enak. Kalau bapak saya panen bisa bantuin di sawah ngaret padi. Kalau enggak betah paling cuma gatelan bentol-bentol. Tapi dapat beras bisa dimasak kenyang. Lah sama anak lurah mau bantuin apa? Ngasih stempel gitu. Kayak masuk konser loh. Berharap dapat apa dia? Surat pengantar. Buat bikin proyek gitu. Sama saya enak loh, bisa pacaran di sawah. Masa dia malu tak ajak pacaran naik traktor? Padahal ini adventure loh. Adrenalin terpacu. Lah sama anak lurah dia harusnya lebih malu diajak pacaran naik motor plat merah. Bodinya putih, udah kayak karnaval loh. Sama saya loh enak, bisa pacaran di gubuk ya toh. Romantis. Bagi Dylan dan Melea. Lah sama anak lurah mau pasaran di mana dia? Balai desa. Ngelihat orang posyandu itu. Biar dapat bubur kacang hijau mungkin maksudnya. Tuh karena saya penasaran, saya mikir, saya samperin Jola. Saya samperin, saya cowok teman-teman. Saya itu punya harga diri. Harga diskon yang gak punya. Saya samperin. Yul, kamu milih aku apa dia? Kalau kamu milih dia, bener kamu Yul. Kalau aku jadi kamu, aku juga milih dia Yul. Realistis. Aku cuma anak kos Yul. Di kos kipas cuma satu, gak bisa nolender. Ingusku melembung. Sama Yul disentil pecah. Terima kasih teman-teman, nama saya Nopek.